Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan keras menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dikarenakan itu menjadi sebab terjatuhnya kepada kesyirikan. Ada yang mengatakan bahwasannya larangan sholat di kuburan dikarenakan najisnya kuburan. Najisnya kuburan disebabkan nanah orang-orang yang telah mati. Tapi alasan ini alasan yang batil. Berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan ilmu. Nah. Dikarenakan alasannya bukan seperti itu, akan tetapi telah kita jelaskan bahwasanya alasannya dikarenakan perkara ini menjatuhkan kepada kesyirikan, menyeret kepada kesyirikan, hingga akhirnya beribadah kepada kuburan tersebut. Nah, setiap perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan, Nabi SAW memperingatkan umatnya. Ya. Tak dijelaskan berkaitan dengan patung, berkaitan dengan gambar makhluk yang bernyawa. Rasulullah SAW menyebutkan peringatan yang tegas. Dikarenakan hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kita lanjutkan. Wa yuqalu aidan hada la'nu wa taghlidu الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. Dikatakan juga bahwasanya laknat dan peringatan yang keras ini hanya ditujukan kepada orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai masjid. Adapun kuburan yang lain tidak mengapa. Tapi kalau kuburan Nabi yang dijadikan sebagai masjid, maka ada laknat dan larangan yang keras. Ini pun ucapan yang salah. Yeah. Kenapa? Waja'a fi ba'din nusus ma ya'ummul anbiya'a wa ghairahum. Dikarenakan datang dalam sebagian dalil-dalil sifatnya umum, mencakup kuburan para nabi dan juga selain mereka. Yang jelas kalau itu kuburan kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah, masuk ke dalam ancaman laknat dan juga larangan yang keras dari Nabi SAW. Baik itu kuburan para nabi ataukah kuburan yang lainnya. Nah, kenapa dikarenakan alasannya? Perkara tersebut mengantarkan kepada kesyirikan, sehingga tidak khusus kepada kuburan para nabi saja. Pada kuburan yang lainnya pun dilarang. Falau kanat hadhihi al-illatu lakanat muntafiyatun fi kuburil anbiya. Kalau seandainya ini alasannya, lakanat muntafiyatan fi kuburil anbiya, maka ternapikan pada kuburan para nabi. Sebagian mengatakan larangan ini dikarenakan najisnya kuburan dengan darahnya atau nanahnya orang yang telah mati. Kemudian mereka mengatakan lagi, larangan ini khusus pada kuburan para nabi. Ya. Padahal kalau alasannya semacam ini, ternapikan pada kuburan para nabi. Kenapa? Likauni ajasadihim tariyatan la yakuna laha sadidun yamna'u minas salati inda kuburihim. Dikarenakan jasad para nabi itu masih segar. Ya. Tidak ada nanah-nanah yang menghalangi untuk sholat di kuburan mereka. Nah, ini diantara keutamaan jasadnya para nabi. Walaupun dikuburkan, ya, masih segar. Nah, sementara mereka mengatakan, larangan ini khusus, ya, khusus bagi kuburan para nabi. Kemudian alasannya lain mengatakan, kenapa dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid? Dikarenakan najisnya nanah-nanah orang yang telah mati. Dia bertolak belakang alasan mereka itu. Kalau alasan seperti itu, ternapikan pada kuburan para nabi. Tapi tetap saja Nabi SAW melarang untuk menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Ini jelas sekali bahwasanya alasannya bukan dikarenakan najisnya tanah tersebut, dikarenakan nanah atau darah orang yang meninggal dunia. Tapi perkara tersebut mengantarkan kepada kesyirikan. Dan larangan ini sekali lagi bukan hanya pada kuburan para nabi saja. Kuburan orang-orang yang dianggap soleh, yang dianggap sebagai wali, ini pun tidak diperbolehkan. Faidha kana an-nahyu an ittikhadhi al-masajid 'inda al-qubur yatanawalu qubur al-anbiya bin-nas ulima anna al-illata ma dakarahu ha'ula'i al-ulama alladina qad naqaltu aqwalahum. Maka apabila larangan menjadikan masjid di sisi kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah mencakup kuburan para nabi berdasarkan nas atau dalil yang telah disebutkan, maka diketahui bahwasanya alasan yang disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang telah kita nukilkan ucapan-ucapan mereka. Bahwasanya alasannya bukan dikarenakan najisnya tanah kuburan tersebut. Tetapi alasannya dikarenakan itu perkara yang dilarang oleh Nabi SAW yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Walaupun sholatnya karena Allah, tapi kalau dilakukan di kuburan, ini dilarang oleh Nabi SAW. Bisa jadi awalnya sholatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Berganti generasi, akhirnya sholatnya untuk penghuni kuburan tersebut. Atas seorang menyembelih baik kurban atau yang lainnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di kuburan, di dekat atau di sisi kuburan orang yang soleh. Awalnya mungkin dia berkurbannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ketika dilakukan di dekat atau di sisi kuburan orang soleh tersebut, generasi yang berikutnya dia akan menyembelih hewan kurban tersebut untuk penghuni kuburan, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ini faktor yang mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Walhamdulillah ala duhuril hujjati wa bayanil mahajjah. Alhamdulillah ya, atas nampaknya hujjah dan juga penjelasan jalan yang benar. Walhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kami terhadap masalah ini. Dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuknya kepada kami. Kesimpulan dari pembahasan yang telah kita sebutkan dalam bab ini, qala al-musannif rahimahullahu taala fihi masail. Berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dalam bab ini ada beberapa faedah-faedah. Al-ula yang pertama, dakar Rasul fi man bana masjidan ya'budullaha fihi inda qabri rajulin salih walau sahat niyatul fa'il. Rasulullah menyebutkan tentang orang yang membangun masjid, beribadah kepada Allah di masjid tersebut di sisi kuburan orang yang soleh. Walau sahat niyatul fa'il, walaupun benar niat orang yang melakukannya, tapi kalau caranya salah, maka dianggap salah. Yeah. Orang tadi niatnya benar, beribadah kepada Allah, solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia lakukan di sisi kuburan orang yang dianggap soleh. Yeah. Walaupun niatnya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, salat untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatan ini salah. Yeah. Sehingga tidak setiap orang yang niatnya benar, yeah, dia mendapatkan pahala ketika cara yang dilakukannya adalah salah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, kam mim muridinil khair lam yusibuhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Yeah. Niatnya benar, tapi caranya salah. Nah, seperti halnya orang yang niatnya benar, ingin bersedekah, ingin membantu orang lain, tapi caranya dia mencuri misalkan. Mencuri harta orang lain, walaupun harta tersebut dia berikan kepada fakir, miskin, ya, untuk bersedekah, membantu mereka. Tapi kalau caranya salah, nah, maka dia tidak mendapatkan, ya, pahala dari apa yang diniatkannya tadi. Nah, sehingga Nabi SAW pun mengatakan, inna allaha la yangduru ila suwarikum wala ila asamikum walaki yangduru ila kulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa kalian, bagaimana wajah kalian, dan juga Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Hatinya, apakah ikhlas, benar niatannya, dan juga amalannya, apakah sesuai, ya, dengan apa yang diperintahkan oleh syariat atau tidak. Nah, asaniyah, faedah yang kedua, an-nahyu anittamasil wa ghiladul amri fidalika. Larangan dari patung-patung dan peringatan keras ya, tentang perkara tersebut. Nah, sampai Nabi SAW menyebutkan, janganlah kalian tinggalkan ya, patung atau gambar yang bernyawa, melainkan engkau hapus. Nah, engkau hancurkan. Nah, dengan tadi patung-patung ini sebab seorang terjatuh kepada kesyirikan. Awal kesyirikan terjadi di muka bumi ini disebabkan patung-patung. Ya. Walaupun pada awalnya, sekali lagi, niatannya baik. Dalam rangka mengenang jasa orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ya. Supaya tatkala kita melihatnya, semangat ibadah kita bertambah. Awalnya demikian. Ya. Ketika orang soleh meninggal dunia di tengah-tengah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, untuk mengenang dan menyemangati ya, supaya semangat dalam melaksanakan ibadah, dibuat patungnya. Nah, supaya kalau melihat patungnya terinspirasi sehingga semangat dalam melaksanakan ibadah. Awalnya demikian. Bukan untuk diibadahi ya, tapi untuk menyemangati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika generasi ini meninggal dunia, datang generasi yang berikutnya. Ya. Akhirnya diibadahilah patung tersebut, bukan ibadah kepada Allah lagi, tapi ibadahnya kepada patung. Ya. Sehingga larangannya sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagi para pembuat patung-patung. Nah, inna ashadda an-nasi adaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat adabnya di hari kiamat adalah orang yang suka menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, apalagi patung. Nah, asalisa. Faedah yang ketiga, al-ibratu fi mubalaghati sallallahu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika. Kaifa bayyana lahum hada awalan summa qabla mautihi bi khamsin. Yang menjadi ibrah, tolak ukur, yaitu sikap kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tersebut. Ya. Dalam masalah apa? Dalam masalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Ini menjadi patokan. Bagaimana sikap kerasnya Nabi SAW? Kaifa bayyana lahum hada awalan. Bagaimana Rasulullah menjelaskan perkara ini pada awal perkaranya? Ya. Ketika awal Nabi diutus, yang diserukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi tagut-tagut. Ya. Yeah. Patung-patung, berhala-berhala. Nah, termasuk di antaranya kuburan-kuburan yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Summa qabla mauti bi khamsin. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi di antaranya 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW. Nah, Rasulullah SAW memperingatkan dengan tegas tentang bahaya ini. Yeah. Bahkan dia sebutkan 5 hari sebelum wafat Nabi SAW memperingatkan tentang masalah ini. Nah, tentang bahaya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Summa lama kana fi siyaq. Kemudian ketika Nabi SAW hendak meninggal dunia. Yeah. Ketika sakaratul maut. Nah, Rasulullah pun memperingatkan lagi. Yeah. Sampai beliau menutup wajahnya dengan kain. Ketika terasa sesak, membukanya Ini detik-detik atau waktu sebelum meninggalnya Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, la'anallah al-Yahud wa'an-Nasara ittakhadhu kubur anbiya'ih masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Ya. Ini ketika Rasulullah hendak meninggal dunia, memperingatkan tentang masalah ini. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu bukan perkara yang enteng. Bukan perkara yang mudah. Ya. Tapi kesyirikan perkara yang sangat besar sekali. Ya. Sehingga dakwah Nabi SAW bukan hanya di awal saja memperingatkan kesyirikan. Bahkan ketika beliau hendak meninggal dunia pun memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan dan juga sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, diantaranya menjadikan kuburan para nabi atau orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu perhatian terhadap dakwah tauhid. Ya. Dan juga perhatian yang sangat besar dibandingkan masalah yang lainnya. Nah, memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Ya. Lam yaktafi bima taqaddam. Rasul tidak mencukupkan. Tidak mencukupkan dengan peringatan-peringatan sebelumnya. Ya. Tapi ketika hendak meninggal dunia pun, Rasulullah SAW menyempatkan untuk memperingatkan lagi dari bahaya perkara tersebut. Nah. Dikarenakan di masalah kuburan ini kita sebutkan, banyak orang terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Sampai wisata religius. Kan. Nah, kemana? Ke kuburan para nabi. Tur sampai berbis-bis. Nah, hanya untuk mendatangi makam yang dianggap sebagai wali. Ya. Beribadah di makam tersebut. Dan dijadikan sebagai tempat ibadah makam tersebut. Ya. Padahal sangat jelas sekali larangan dari Nabi SAW. Nah, bukan sekali dua kali saja larangan tersebut. Banyak sekali. Bahkan tadi kita sebutkan, lima hari sebelum meninggalnya, Rasul memperingatkan masalah ini. Yeah. Bahkan ketika beliau hendak meninggal dunia pun, memperingatkan lagi masalah ini. Ini menunjukkan tentang larangan yang keras dari Nabi SAW terhadap perbuatan tersebut. Arabi'ah yang keempat, nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla an yujadal qabr. Larangan Nabi SAW dari melakukan perbuatan tersebut. Ya, pada kuburannya sebelum ada kuburan Nabi SAW. Ya, ketika Rasulullah masih hidup, Rasul melarang umatnya menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Padahal Rasulullah masih hidup ketika itu. Nah, memperingatkan umatnya sebelum ada kuburan Nabi SAW. Jangan sampai mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Ya, telah diingatkan oleh Nabi SAW. Al-khamisah yang kelima, annahu min sunanil yahudi wan nasara fi kuburi anbiya'ihim. Sesungguhnya, perbuatan tersebut merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap kuburan para nabi mereka. Kebiasaannya menjadikannya sebagai tempat ibadah. Kebiasaan orang-orang Yahudi dan kebiasaan orang-orang Nasrani yang menjadi sebab laknat Allah kepada mereka. Kepada faedah yang ke-6, as-sadisatu, la'nuhu iyyahum ala dzalika. laknatnya kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap perbuatannya tersebut. Di antara sebab laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Jadi di sini larangan menyerupai orang-orang kafir. Perkara-perkara yang merupakan kebiasaan khusus orang-orang kafir, baik dalam masalah adat istiadat, muamalah, apalagi dalam masalah ibadah, kita tidak boleh mengikutinya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia bagian daripada kaum tersebut. Tapi, kenyataannya, sebagaimana apa yang digambarkan oleh Nabi SAW, walaupun sudah dilarang dengan larangan yang keras, tapi banyak umat ini yang mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Rasulullah mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bisibrin wa dhira'an bidhira'in hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sungguh kalian, wahai kaum muslimin, akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai walaupun mereka masuk ke lubang dob, kalian akan mengikutinya. Dob ini memiliki lubang yang berliku-liku, biasanya di padang pasir. Walaupun mereka masuk ke lubang dob yang seperti itu keadaannya, kalian akan mengikutinya. Qalu al-Yahud wa an-Nasara ya Rasulullah. Qala faman. Para sahabat mengatakan, apakah yang dimaksud engkau adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang akan diikuti oleh sebagian kaum muslimin? Rasul mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan terbukti sekarang ini. Banyak di antara kaum muslimin yang mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Padahal Nabi telah memperingatkannya dengan keras. Dalam kitab Iqtidaa Shiratal Mustaqim, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh-contoh yang sangat banyak sekali. Bagaimana kaum muslimin mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Asabi'ah, faedah yang ketujuh. Anna muradahu tahdiruhu iyana an qabrihi. Sesungguhnya yang dimaksud oleh Nabi SAW yaitu memperingatkan kita dari kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah. Rasulullah tidak mau umatnya berlebih-lebihan terhadap dirinya, sehingga menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Bahkan Rasulullah mengatakan, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada ibnu Maryam, kepada Nabi Isa alaihissalam. Di antara peringatan Nabi SAW kepada umatnya supaya tidak berlebih-lebihan kepadanya, agar tidak dijadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Ala tattahidu qabri masjidah. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Inni anhaakum an dzalik. Sungguh aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Yeah. Asamina, faedah yang ke-8, al-illah fi adami ibroji kubrihi. Alasan tidak dinampakkan kuburan Nabi SAW. Tidak dinampakkan di pekuburan umum. Di antara hikmahnya tadi, supaya tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Kalau ditampakkan, ini khawatir orang-orang menjadikannya sebagai tempat ibadah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, terjadi perselisihan di mana Rasulullah dikuburkan. Abu Bakar ingat dengan hadis bahwasanya Nabi itu dikuburkan di tempat meninggalnya. Dan ketika Rasulullah meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dikuburkan Nabi SAW di tempat meninggalnya. Sehingga terjaga. Kalau nampak, ini khawatir jadikan sebagai tempat ibadah oleh orang-orang yang tidak paham terhadap agama. Ada syai'ah yang ke-9, fi makna ittikhadiha masjidah. Makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Lalu kita jelaskan maknanya itu, apakah dibangun masjid di atas kuburan tersebut, atau dibangun tempat ibadah di atas kuburan tersebut, atau maknanya walaupun tidak dibangun masjid dan tempat ibadah, tapi ketika melakukan peribadahan di kuburan tersebut, baik sholat, baca Al-Quran, berdoa, zikir, maka dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Sehingga masuk dalam makna ini. Walaupun ada yang mengatakan, saya enggak bangun masjid di atas kuburan, cuma sekedar sholat saja di kuburan. Sekedar baca Al-Quran saja, zikir saja di kuburan. Maka jawabannya, dengan perbuatan seperti itu, telah menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Ketika seorang sholat di kuburan tersebut, walaupun tidak dibangunkan masjid di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.